Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sore ini kita bisa duduk bermajlis, tentunya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mensyukuri atas nikmat ini, dan wujud daripada syukur itu kita berupaya untuk merealisasikan setiap ilmu yang sudah kita fahami, sudah kita yakini. Dan mudah-mudahan dengan itu semua menjadi jalan datangnya keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas ilmu yang ada pada diri kita. Sedikit ilmu yang melekat pada diri kita akan menjadi sesuatu yang berbuah manis, manakala diiringi dengan amaliyah, diiringi dengan pelaksanaan dari ilmu itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita sebagai seorang muslim diwarnai oleh ilmu. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, tindak tanduk kita, semuanya atas dasar ilmu yang ada pada diri kita. Karena itulah di dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum seseorang berucap dan beramal, berbuat, bertindak. Demikianlah arti penting sebuah ilmu bagi kita seorang muslim. Terlebih kita sebagai seorang laki-laki yang hadir di dalam kehidupan rumah tangga, yang memimpin istri dan anak-anak kita. Islam telah memberikan bimbingan, arahan, baik yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ataupun butir-butir mutiara yang telah diucapkan ataupun diperbuat oleh para ulama kita, ulama dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah, semuanya memberikan bimbingan, arahan kepada kita sebagai seorang suami, kepada kita sebagai seorang ayah dari anak-anak kita. Pada sore hari ini saya diminta berbicara terkait dengan materi-materi yang bisa menjadi bahan renungan bagi para suami. Tentu banyak ayat ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manakala kita gali, manakala kita telusuri, niscaya akan banyak sekali faedah yang berguna bagi kita, terkhusus para suami. Di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Ayat ini cukup ma'ruf di kalangan kita, terkhusus para pengkaji bagaimana kehidupan berumah tangga yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna ala nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Al-ayah. Ikhafidin azakumullah. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, manakala kita menelisik tafsir Ibnu Katsir, kita akan temukan bahwasannya yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ay ar-rijalu qayyama 'alal mar'ah ay huwa ra'isuha wa kabiruha wal hakimu 'alayha wal mu'addibuha idza wajad. Di dalam ayat ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa maksudnya adalah para lelaki itu adalah pemimpin atas wanita, pemimpin atas para istrinya, yaitu dia itu adalah ra'isuha, yaitu kepala ataupun pimpinan bagi para wanita. Dia merupakan orang yang dituakan, atau dia merupakan hakim atas para wanita. Dan para lelaki itu pun merupakan pendidik bagi para wanita, yang menanamkan adab apabila wanita itu melakukan sesuatu yang tidak lurus. Maka ayat ini menjadi pijakan bagi seorang laki-laki atau seorang suami untuk bagaimana berperan menjadi seorang rois, menjadi seorang kepala rumah tangga. Menjadi seorang kepala rumah tangga tentunya tidak semata-mata ia ingin menjadi sosok yang segala sesuatunya dilayani. Menjadi kepala rumah tangga tidak semata itu, tetapi ia pun harus pandai pula untuk bisa memanage, mengatur, mengelola kehidupan rumah tangganya. Ia harus mengetahui bagaimana sifat kepribadian sang istri. Dan ia pun harus mengetahui pula bagaimana sifat kepribadian anak-anaknya. Karena dengan mengetahui seluk-beluk yang demikian itu, seorang pemimpin rumah tangga akan bisa dengan lebih tepat, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, membuat kebijakan-kebijakan di dalam kehidupan rumah tangganya. Ia akan mengetahui bagaimana sosok istrinya, kepribadian istrinya, sehingga dengan adanya tafahum, istri memahami apa yang ada pada diri suaminya, demikian juga suami memahami apa yang ada pada diri sang istri, maka yang demikian ini akan bisa lebih menjaga keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga. Banyak sekali kehidupan rumah tangga yang kemudian oleng dan bahkan karam karena satu dengan lain tidak bisa memahami, satu dengan lain tidak bisa untuk saling bertoleransi, menyatakan uzur, memberikan uzur, memberikan maaf, satu dengan lainnya saling berkeras, keras kepala. Maka kehidupan rumah tangga yang demikian ini hanyalah akan menampilkan ego masing-masing. Ego dari seorang suami, demikian juga ego dari seorang istri. Tentu yang demikian ini akan lebih rumit lagi manakala sang anak telah lahir, hadir di tengah pasangan suami istri tersebut. Yang demikian ini tentu akan menjadi perkara-perkara yang menyulitkan kehidupan rumah tangganya. Oleh karena itu, sebagai seorang suami yang berperan sebagai seorang rois, atau dia sebagai seorang yang kabir, usianya, kematangan kepribadiannya lebih dewasa, ia tentu akan bisa memimpin kehidupan rumah tangga secara baik. Ia mengerti hak dan kewajibannya. Ia akan tunaikan itu karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini disebutkan baik oleh Al-Imam Hasan Al-Basri ataupun yang lainnya berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyatakan, atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rajulun minal ansar bi imra'atin lahu. Ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar datang bersama seorang wanita, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqalat, kemudian wanita itu menyatakan, ya Rasulullah, inna zaujaha fulan ibnu fulan al-ansari, wa innahu darabaha fa'athara fi wajhiha. Wanita itu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya suaminya, yaitu Fulan bin Fulan al-Ansari, ia memukul istrinya. Kemudian pukulan itu sampai membekas di wajah sang istri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, laisa dzalika lahu. Tidak patut dia melakukan yang demikian itu. Fa'anzalallahu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa al-ayah dan seterusnya. Laki-laki itu adalah pemimpin atas para wanita. Dari sini kita memetik faidah bahwasannya memperlakukan istri, memperlakukan teman hidup kita di dalam kehidupan berumah tangga tentu ada aturan-aturannya. Dan semua itu telah dimaktubkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, istri-istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya bahwasannya kata al-ma'ruf tentunya dibimbing berdasarkan Al-Quran was sunnah bifahmi salafil ummah. Yang dimaksud dengan al-ma'ruf bukan atas dasar kebiasaan, bukan atas dasar tradisi, bukan atas dasar pikiran manusia. Tetapi kata al-ma'ruf adalah bagaimana kita mempergauli istri-istri kita, bergaul bersamanya berdasarkan tuntunan Al-Quran was sunnah sebagaimana yang telah difahami oleh para salafus soleh. Inilah hakikat daripada kita melakukan sesuatu yang ma'ruf. Sesuatu yang memang dituntunkan di dalam agama, bahkan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara upaya untuk mewujudkan al-ma'ruf tersebut, yakni mempergauli mereka dengan cara yang baik, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis riwayat Al-Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kalian adalah penggembala, dan setiap penggembala kelak akan dimintai pertanggungjawabannya atas gembalaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengibaratkan diri kita ini adalah penggembala. Dan begitulah sifat penggembala, ia akan menjaga gembalaannya. Ia akan menjaga dari ganasnya serigala. Ia akan menjaga dari hilangnya gembalaannya tersebut. Dan gembala yang namanya penggembala, ia tentu akan mengarahkan gembalaannya untuk bisa makan, untuk bisa mengenyangkan perutnya, dan yang lain-lainnya. Intinya bahwasannya nilai kenyamanan, nilai keamanan itu ditunaikan oleh seorang penggembala terhadap kambing-kambing gembalaannya. Demikianlah seorang suami, ia harus bisa memberikan nilai aman, bisa memberikan nilai nyaman kepada gembalaannya, kepada yang dipimpinnya, yaitu istri dan anak-anaknya. Nilai nyaman tidak saja nyaman secara materi, tetapi lebih daripada itu secara psikis juga hendaknya bisa memberikan nilai kenyamanan. Nilai materi mungkin bisa dengan nafkah yang cukup seorang istri ataupun anak-anaknya bisa terpenuhi. Makan 3 kali sehari, kemudian pakaian, kemudian selain sandang mungkin papan, perumahan dan yang lain sebagainya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang demikian bisa dipenuhi. Namun ingat pula bahwasannya ada hal-hal yang perlu dipenuhi pula, yaitu nilai kenyamanan secara rohani, nilai kenyamanan secara psikologis yang harus diberikan pula oleh kita sebagai seorang suami. Di antaranya adalah bagaimana upaya kita untuk menjaga perasaan seorang istri. Bagaimana menjaga agar ia tidak disakiti, tidak dizalimi, tidak kemudian dijadikan sebagai objek untuk tindak kelaliman seorang suami. Tetapi ia berusaha, seorang suami berusaha untuk bisa membahagiakan istrinya, bahagia di dunia maupun di akhirat nanti, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nilai-nilai kerohanian inilah yang perlu terus diberikan oleh sang suami. Melalui apa? Melalui pembekalan. Pembekalan dengan memberikan asupan ilmu syar'i. Dibekali sang istri dengan pemahaman-pemahaman agama yang benar, dengan ajaran-ajaran Islam yang lurus, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Tanamkan nilai-nilai agama itu kepada mereka, kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita. Karena sesungguhnya untuk mendapatkan nilai kenyamanan, ketenangan batin, ketenangan rohani, ketenangan hati, tidak ada lain kecuali dengan ilmu syar'i. Kalau tanah itu diibaratkan tanah yang kering, maka tanah yang kering itu akan bisa menjadi tanah yang subur, manakala tanah itu disirami secara teratur dengan air, baik dengan air hujan ataupun yang lainnya. Demikian juga seorang istri, dia memiliki hati. Hati itu akan tumbuh subur. Hati itu akan menjadi sesuatu yang tumbuh kenyamanannya, manakala hati itu dalam keadaan bersih tanpa noktah, bersih tanpa noda. Dan untuk semua itu tidak ada lain adalah disirami dengan ilmu syar'i. Disinilah peran seorang suami untuk senantiasa membekali istri agar bisa bertolabul ilm, menuntut ilmu. Pada hakikatnya, memberikan ilmu, asupan ilmu adalah merupakan tanggung jawab dari sang suami. Namun kita menyadari, terkadang kita memiliki keterbatasan. Ada yang punya ilmu, dia keterbatasan waktu. Ada yang mungkin tidak punya ilmu dan juga memiliki keterbatasan waktu, sehingga memerlukan orang lain untuk bisa mengisi bahagian dari kekosongannya. Maka seorang suami yang baik, ia akan mengajak sang istri untuk bersama-sama hadir di majelis-majelis ta'lim. Atau manakala itu tidak bisa dilakukan, berupaya bagaimana sang istri bisa mendapatkan ilmu-ilmu tersebut, baik melalui bacaan, yang bacaan tersebut tentunya kita pilih dan kita pilah, sehingga bacaan yang dikonsumsi oleh sang istri benar-benar bacaan yang memiliki nilai ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga manakala kita sebagai seorang suami hendaknya terus mengingatkan untuk senantiasa melakukan sesuatu yang ma'ruf, dan tentunya tidak mengenyampingkan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Manakala seorang istri misalnya terjatuh kepada satu pelanggaran, maka sebagai seorang suami hendaknya mengingatkan, melakukan satu bentuk. Kalau tadi amar ma'ruf, maka ini melakukan sesuatu untuk mencegah kemungkaran itu terjadi pada diri sang istri. Demikianlah amar ma'ruf nahi mungkar itu dihidupkan di dalam kehidupan rumah tangga. Karena sesuatu yang ma'ruf sering kita sampaikan, namun kita pun harus menjaga pula bahwasannya bisa saja terjadi kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekitar rumah kita. Disitulah tugas daripada sang suami sebagai pimpinan rumah tangga. Inilah peran daripada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ia berperan bagaimana mengarahkan kehidupan keluarga itu di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Maka manakala hal-hal yang demikian ini bisa dilakukan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan rumah tangga. Ikhwafiddin azakumullah, kita menyadari bahwasannya di dalam kehidupan rumah tangga tentu ada hal-hal yang menurut kita itu adalah sebuah keterbatasan. Itu adalah sesuatu yang kita nilai sebagai sesuatu yang kurang. Itu bisa saja terjadi dan bahkan sangat mungkin untuk terjadi. Kita melihat pasangan kita, kita sebagai seorang suami, pimpinan rumah tangga, tentu kita menyadari diri kita pun memiliki kekurangan. Demikian pula istri kita, tentunya memiliki kekurangan, memiliki keterbatasan. Bagaimana bimbingan agama di dalam menghadapi yang demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." au qala ghairahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yafraq. Apa yang dimaksud dengan la yafraq? Yang dimaksud dengan la yafraq yaitu yubghidu, atau disebutkan misalnya yafraquha, ya, artinya abghadaha. Apa itu? Yaitu sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai, ya, sesuatu yang kemudian, ya, istri kita mungkin dinilai memiliki sesuatu yang tidak patut, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan. Tidak sepatutnya seorang mukmin membenci kepada seorang mukminah karena melihat sesuatu yang kurang pada dirinya. Sesuatu yang itu merupakan keterbatasan pada dirinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, in kariha minha khuluqan. Apabila ada perilakunya yang kita benci, ada perilaku dari istri kita yang tidak kita senangi, jangan lantas kemudian kita cepat untuk membencinya. Jangan lantas kemudian kita cepat untuk, ya, melakukan satu tindakan, ya, yang tindakan itu adalah sesuatu yang tidak patut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, in kariha minha khuluqan, apabila seorang suami mendapati dari perilaku istrinya sesuatu yang tidak ia sukai, sesuatu yang ia benci, radhiya minha akhar, bisa jadi ia akan dapati pada sisi yang lain dari istrinya tersebut sesuatu yang ia sukai, sesuatu yang ia senangi, ia cintai. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, kita sebagai seorang suami, idealnya istri kita itu seperti istri-istri para nabi. Idealnya seperti Khadijah. Hartanya banyak, bisa membantu perjuangan suaminya, selalu memotivasi, selalu memberikan yang terbaik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Idealnya. Tetapi apakah wanita pada masa sekarang bisa meniru seperti Khadijah radhiyallahu anha? Harapan kita tentunya semoga bisa. Kalaupun tidak bisa meniru, ya nyaris-nyaris mirip lah begitu. Ya. Dan itu tentu akan menyenangkan sang suami. Ya. Istri kita kaya, kaya raya. Ya. Mobilnya saja banyak di showroom. Ya. Karena dia bos mobil, jual beli mobil misalnya, ya. Atau yang lainnya, ya. Tetapi semua itu, ya, ia peruntukkan untuk dakwah. Itu keinginan kita. Tetapi manakala keinginan itu antara keinginan dan realita terjadi kesenjangan, maka jangan lantas kemudian kita bersedih hati. Duh, iya ya, istri saya kok begini. Ya. Hari ini mengeluh, besok mengeluh. Besok lagi lebih mengeluh. Ya. Maka ingatlah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La yafraq mu'minun mu'minatan. Tidak sepantasnya seorang mukmin kemudian membenci kepada seorang mukminah dengan sebab sesuatu yang tidak ia sukai dari perilakunya ataupun dari tindak tanduknya. Bagaimana untuk bisa menyempurnakan ataupun memperbaiki tindak tanduknya yang menurut kita kurang baik? Ya, tidak ada lain kita berupaya untuk bisa menasehati sang istri. Sang istri yang dinasehati pun jangan kemudian membalas nasihat itu dengan tindak tanduk yang tidak semestinya. Bahkan melakukan atau melontarkan tindakan-tindakan, mengeluarkan ucapan-ucapan dengan kata-kata yang kasar. Ma yang bagi, tidak sepatutnya yang demikian. Ketika sang suami menasehati dengan baik-baik, terimalah nasihat itu. Sampaikanlah kepada sang suami, wahai kakanda, saya terima nasihatnya. Tetapi manakala saya belum bisa menunaikan nasihat dari kakanda, tolong beri saya udur. Saya berusaha untuk bisa menunaikan nasihat itu. Tetapi manakala Allah belum beri kemampuan kepada saya, tolong beri waktu saya. Tolong beri kesempatan saya untuk bisa menunaikan nasihat dari kakanda. Nasihat itu baik, saya terima, saya terima. Saya akui saya banyak kekurangan. Saya akui saya banyak keterbatasan. Saya akui saya tidak bisa memuaskan sedemikian sempurna kepada kakanda. Tetapi tolong beri kesempatan kepada saya. Saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong pula bantu saya dengan doa dari kakanda agar saya bisa menunaikan apa yang diamanahkan. Itulah kata-kata yang mungkin bisa meluncur dari lisan seorang istri. Bukan kemudian kata-kata yang sifatnya membantah, membangkang, apalagi membangkang, wal'iyadu billah. Tidak sepatutnya untuk seorang istri kemudian melakukan pembangkangan kepada sang suami. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengingatkan kepada para suami, kepada para pimpinan rumah tangga untuk memperlakukan wanita itu dengan penuh ma'ruf. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang tadi saya nukil, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Karena sesungguhnya setiap diri kita adalah pemimpin, penggembala, dan setiap penggembala pemimpin kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Wal amiru ra'in. Maka seorang pemimpin, seorang amir itu adalah seorang penggembala dan kelak ia akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa rajulu ra'in 'ala ahli baitih. Dan seorang suami itu adalah pemimpin atas ahlul baitnya, atas anggota keluarganya, orang-orang di rumah yang berada di bawah tanggung jawabnya. Demikian juga wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi. Demikian juga seorang istri, seorang ibu, dia adalah seorang penggembala, seorang pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya, anak-anak sang suami. Maka semuanya, wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin kelak akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya tersebut. Maka sebagai seorang suami, dia memiliki tanggung jawab litakdib, dalam rangka untuk mentakdib, mengajari, mendidik. Mendidik siapa? Mendidik istrinya. Mendidik siapa lagi? Mendidik anak-anaknya. Bagaimana cara mendidik? Di antaranya cara mendidik para istri, mendidik anak-anaknya, berupaya untuk bersifat atau bersikap arif wal lin. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wala yunza'u min syai'in illa syana. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya kelemah lembutan itu apabila ia melekat pada sesuatu, tidak ada lain, kelemah lembutan itu akan memberikan sesuatu yang indah pada sesuatu tersebut. Dan sebaliknya, tidaklah dicabut kelemah lembutan itu pada sesuatu, sehingga sesuatu itu tidak lagi memiliki nilai kelemah lembutan. Illa syana, maka sesuatu itu tidak lain kecuali akan timbul keburukan padanya. Dengan kelemah lembutan, sesuatu itu akan menjadi indah. Dengan kelemah lembutan, sesuatu itu akan menjadi indah. Seorang suami menasehati istrinya dengan penuh lemah lembut, itu akan menjadi sesuatu yang indah. Beda memberikan nasihat dengan penuh emosi, berbeda. Dengan nada tinggi, berbeda. Dan sikap penerimaannya pun tentu bisa diterima, bahkan mungkin akan lebih cenderung untuk ditolak. Kenapa? Karena dengan diiringi sikap emosional, karena diiringi dengan sikap marah. Memberi nasihat, membimbing, perlu dengan cara-cara yang lemah lembut. Maka manakala nasihat itu disampaikan dengan cara yang baik, cara yang santun, cara yang lemah lembut, niscaya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, nasihat itu akan mudah untuk diterima. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memberikan contoh teladan bagaimana memperlakukan para istrinya. Dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut disebutkan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an qat biyadi wala imra'atan wala khadiman illa ayyujahida fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah memukul sedikit pun dengan tangannya, tidak memukul kepada istrinya, tidak memukul kepada pembantunya. Beliau memukul menggunakan lengannya untuk memukul kecuali saat berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini artinya apa? Artinya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa memperlakukan para istrinya, memperlakukan anak-anaknya senantiasa dengan lemah lembut, senantiasa dengan penuh kelemah lembutan. Ini diantara bagaimana upaya agar kehidupan, agar mempergauli istri itu secara ma'ruf. Kalau kita sebagai suami bertindak kasar, apalagi tindakan kasar itu dilihat oleh anak kita, itu menjadi contoh yang tidak baik. Seorang suami memarahi istrinya di hadapan anak-anaknya, ini adalah satu bentuk pembelajaran yang tidak patut. Kalau ingin menegur, ingin menasihati, lakukan dengan empat mata. Ajak sang istri ke tempat yang tertutup. Kemudian berikan nasihat, berikan teguran. Jangan kemudian teguran itu atau nasihat yang sifatnya mungkin agak keras dilakukan di hadapan anak-anak. Karena anak-anak akan melihat, anak-anak akan mengambil apa yang ia rasakan pada saat itu. Ini penting dalam rangka untuk menjaga segala sesuatunya. Kemudian dalam bersifat rifq ini pun adalah merupakan satu hal yang dibimbing atau diarahkan oleh agama kita. Ar-rifq, sifat lemah lembut, baik dalam bentuk verbal, tutur kata kita, gunakan kata-kata yang santun. Gunakan kata-kata yang santun. Jangan biasakan di dalam rumah tangga seorang muslim. Ya. Ketika seorang suami kehilangan kontrol, emosi, keluar kata-kata yang tidak patut. Ya. Keluar kata-kata yang tidak patut. Ya. Entah dengan menyebut nama binatang. Ya. Entah dengan mengucapkan kata-kata yang dianggap, ya, walaupun dengan bahasa Jawa misalnya, dengan kata-kata yang kasar, ya. Ada kata yang lebih kasar dari cangkem? Ada ya? Ada? Ada. Apa? Wah, itu misalnya. Saya sendiri gak tega untuk mengucapkan kata itu, karena kasar sekali. Ya. Jangan menggunakan kata-kata yang seperti itu. Apalagi istri kita yang kita ajak bicara. Ya. Untuk diri kita saja jangan dibiasakan. Ya. Untuk diri kita saja untuk tidak membiasakannya. Dan itulah yang kalimat ar-rifq, lemah lembut, baik melalui verbal ataupun bahkan melalui tindakan, ya, melalui aksi. Jangan sampai, ya, kekerasan, ya, yang di dalam surat An-Nisa ayat ke-34 itu, ya, dibolehkan untuk memukul. Memukul pun menurut para ulama, yaitu, ya, dengan pukulan yang ghairu mubarrih. Dorban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak menjadikan seorang wanita itu mubarrih. Apa itu mubarrih? Yaitu pukulan yang membekas. Bekas pukulan itu biasanya apa? Lebam, merah, atau kebiru-biruan kalau pukulannya agak kuat. Iya. Nah, jangan sampai membekas. Coba bagaimana caranya memukul sampai tidak membekas. Itu pun langkah yang sekian, ya, setelah dinasehati, setelah dijauhkan dari tempat tidur, kan gitu. Baru kemudian langkah ketiga apa? Memukul. Memukulnya saja dengan tanpa sampai menimbulkan bekas. Kan begitu. Susah memukul dengan. Itu artinya menunjukkan bagaimana Islam memberikan perlindungan kepada seorang wanita. Ya. Dinasehati tidak mempan. Masih juga. Akhirnya sudah dijauhkan. Ya. Belakangi tempat tidurnya, istilahnya dijauhkan. Fil madajik. Ya. Setelah itu baru boleh melakukan pemukulan. Itu pun dengan ghairu mubarrih. Dengan tanpa harus menimbulkan bekas. Namun semua itu Islam lebih mengedepankan. Sekali lagi, Islam lebih mengedepankan sikap arif walin, baik dengan verbal maupun dengan tindakan fisik. Kemudian dalam upaya untuk menunaikan yang ma'ruf tersebut, gunakan cara-cara memerintahkan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para penanggung jawab rumah tangga untuk melatih anak-anaknya salat misalnya. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Perintahkan kepada anak-anak kalian untuk menunaikan sholat ketika anak-anak itu usianya 7 tahun. Ya, 7 tahun baru sifatnya menerima perintah. Ya, ayo sholat, masih belum juga sholat, ayo sholat. Ya. Tidak ayo sholat, kalau enggak tak pukul. Baru 7 tahun, memukul nanti setelah 10 tahun kalau berdasar lafaz hadis ini. Ya. Ada ketentuannya, ada aturannya. Ya. Apalagi anak baru 5 tahun. Ya, udah disabet pakai sarung. Ya. Nah, ini juga perlu untuk koreksi. Karena ini bahagian daripada upaya kita mendidik anak-anak. Jangan sampai anak-anak justru pergi ke masjid atau untuk menunaikan sholat malah traumatik. Ya. Merasa ketakutan. Kemudian bimbing dengan bimbingan menanamkan adab, menanamkan akhlak perilaku yang baik dengan cara menegur secara baik. Nabi SAW menegur Umar Ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu yang ketika itu tangannya ya, istilahnya mengobok-obok sohan. Ya. Maka kata Nabi SAW, ya gulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ini adalah pendidikan adab yang ditanamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Wahai anak, sammillah, sebut nama Allah, baca basmalah, baca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makan apa yang terdekat denganmu. Ya. Ini adalah pendidikan adab. Dan pendidikan adab yang demikian tentunya yang mengajarkan diantaranya adalah tanggung jawab kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Demikian juga kita sebagai kepala rumah tangga dalam memberikan contoh yang ma'ruf, yang baik. Ya. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi memberikan teladan di dalam kehidupan berumah tangga. Anil Aswad qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Dari Al Aswad radhiyallahu anhu yang menyatakan, aku bertanya kepada istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitih. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di dalam rumah? Qalat, maka jawab Aisyah radhiyallahu anha, kana yakunu fi mihnati ahli. Ya, yakni khidmata ahli. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di dalam rumah yaitu membantu istrinya, membantu keluarganya. Fa'idha hadharati sholat kharaja ila sholati. Apabila tiba waktu sholat, maka beliau pun keluar dari kamarnya, dari rumahnya, untuk menuju ke masjid dalam rangka untuk sholat. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga sebagaimana hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Jami', ya, disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Di dalam kitab Sahih Al-Jami' disebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam rumah, kana yakhitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu ar-rijal fi buyutihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam rumahnya, beliau menjahit pakaiannya. Beliau menambal na'lahu, yakni sandalnya. Kemudian beliau melakukan pekerjaan sebagaimana para laki-laki mengerjakan pekerjaan di dalam rumah mereka. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita memahami di Indonesia ada beberapa daerah yang kalau seorang suami mengerjakan pekerjaan domestik, pekerjaan rumah tangga, itu turun derajatnya. Ya. Ada di beberapa daerah, ya, apalagi seorang suami sampai bawa nampan, ya, bahwa nampan kemudian menyodorkan air ke tamunya, ya. Wah, dilihat oleh ini apa? Dilihat oleh orang tuanya, anak saya jadi pembantu ini. Ya. Ada di beberapa daerah suami itu harus dilayani full, penuh, tidak boleh melayani. Gitu. Tetapi kita merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para istrinya untuk melayani para suaminya. Namun suami juga menyadari bahwasannya ada hal-hal tertentu yang itu boleh dikerjakan oleh seorang suami, dan itu bukan merupakan aib, bukan merupakan sesuatu yang tercela, bukan. Kenapa dikatakan bukan sesuatu yang tercela? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling takwa, sebagai orang yang paling beriman, sebagai orang yang paling baik akhlaknya, pun melakukan yang demikian. Apa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjahit bajunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambal pakaiannya, menambal sandalnya. Dalam hadis yang lain, hadisnya terdapat di dalam kitab Bulughul Maram, disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencuci pakaiannya sendiri. Pakaiannya sendiri beliau cuci. Ya, karena di pakaian tersebut, di dalam kitab Thaharah, bab pembahasan masalah Thaharah, karena pakaian beliau ada sperma yang mengering di situ, kemudian beliau mencucinya. Ini menunjukkan bahwasannya mencuci pakaian dirinya sendiri bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang tercela. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian itu yang masih dalam keadaan masih ada bekas cuciannya ke masjid. Ya. Bab ini selain memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap tawadhu. Bersikap tawadhu, rendah hati, mau mencuci, ya. Mau menjahit. Ya. Yang itu merupakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga. Tetapi begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan orang yang mengucurkan air untuk saudaranya itu merupakan bentuk keutamaan. Dia memiliki bentuk keutamaan. Jadi bukan merupakan sesuatu yang aib, bukan merupakan sesuatu yang tercela. Manakala seorang bapak, seorang suami membawa suguhan, membawa makanan untuk para tamunya. Ini diantara yang telah diperbuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal mewujudkan sesuatu yang ma'ruf, beliau memberikan bimbingan kepada para suami dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Ia menyatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dinarun dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, dinar yang engkau nafkahkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada kaum miskin, dinar yang engkau nafkahkan kepada istrimu, mana di antara yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya, yang paling besar pahalanya yaitu yang dinafkahkan untuk istrimu. Artinya apa? Artinya di sini ada hikmah. Jangan sampai kita bagi-bagi sedekah kemana-mana, ternyata istrinya sendiri merintih kelaparan. Memperhatikan sekelilingnya, sementara rumahnya sendiri tidak termanage dengan baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafkah yang paling besar pahalanya adalah nafkah yang diberikan kepada istri kalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafkah kepada istri pun itu merupakan sedekah. Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fa hiya lahu shadaqatun. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang suami menafkahkan, memberi nafkah kepada istrinya, kemudian ia memberi nafkah tersebut dalam rangka mengharapkan pahala, fahiyalahu sadaqatun, maka ia telah bersedekah. Kemudian hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma yang menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaqutu. Hadis sahih riwayatkan Abu Dawud dan yang selainnya. Cukuplah seorang suami itu telah berdosa ketika ia menyia-nyiakan orang yang semestinya ia beri nafkah, orang yang semestinya ia beri makan, yaitu maksudnya istrinya, keluarganya, anak-anaknya. Dalam Sahih Muslim disebutkan, kafa bil mar'i ithman, cukuplah seseorang itu berdosa. Ayah bisa amman yamliku quta, yaitu ketika ia menahan, ia menahan sesuatu yang semestinya ia menahan kepada orang yang ia kuasai untuk ia beri makan. Ia tahan makanannya, ia tidak beri nafkah, maka cukup seseorang itu berdosa manakala ia kemudian tidak memberi nafkah. Maka ikhwafiddin azakumullah, inilah diantara beberapa renungan untuk kita sebagai seorang suami, dan tentu tidak cukup untuk sekedar direnung-renungkan saja, tetapi lebih daripada itu bagaimana wujud pengamalan dari apa yang telah kita fahami bersama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan apa ilmu yang telah kita serap dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan rumah tangga kita sehari-hari, dan mudah-mudahan dengan itu Allah membukakan jalan-jalan keberkahan kepada kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada kehidupan rumah tangga kita, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semuanya, kita semua, istri kita, anak-anak kita, masuk ke dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, tutur kata yang kurang nyaman, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan apabila ada kesalahan, saya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.